Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjut pembahasan masih di isim fi'il, ya, isim fi'il, ya, pembahasan isim fi'il. Itu terakhir isim fi'il amr. Selanjutnya wabil idafati ila asma'il af'ali al-murtajalah. Al-murtajali, al-murtajilati. Dan ya bersamaan atau ya berkaitan dengan isim-isim fi'il al-murtajilah. Itu fi'il murtajil itu adalah fi'il yang tidak mengambil dari bentuk fi'ilnya al-murtajilatil madhkurah anifan fa innahu yumkinu an yusagha isma fi'li am fi'lin amrin ala wazni fa'ali min kulli fi'lin sulasiyyin munsharifin tammin. Jadi selain fi'il-fi'il murtajil, murtajilah yang tadi yang tidak mengambil dari lafaz fi'ilnya tersebut, maka bisa juga kita membentuk isim fi'il amr dari wazan fa'ali. Ya, dari setiap fi'il sulasi yang mutasarrif tam. Misal contohnya hadhari bimakna, ya bimakna ihzar, hati-hati. Dafa'i, ya bimakna idfa', ya be. Artinya apa? Belaklah. Kemudian sama'i, ya ini jadi fi'il apa namanya? Isim fi'il amr. Sama'i bimana isma', itu dengarlah. Asalis yang ketiga, asma'ul af'ali asma'un mabniyatun wa tusta'malu bisuratin wahidatin lil mufradi wal musanna wal jam'i. Isim fi'il amr, ya isim fi'il ini ya tadi adalah isim-isim mabni yang dia digunakan dalam satu bentuk saja untuk mufradnya, musana dan jamaknya. Jadi tidak ditasrif, ya, tidak perlu disandarkan kepada domir. Karena kalau itu ya itu yang khusus fi'il, misalnya udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna, misalnya itu kan tasrif fi'il, jadi bukan isim fi'il lagi. Ya, karena itu khusus fi'il yang bisa ditasrif berdasarkan domir. Adapun isim fi'il itu ya tetap dalam satu bentuk. Fanaqul hayya ala salah. Maka kita katakan, hayya ala salati ayyuhar rajulu. Mari kita salat, wahai laki-laki. Wahayya ala salati ayyuhar rijal. Ya, wahai kita salat. Ya. Mari kita salat, wahai para para lelaki. Tetap saja pakai hayya. Ya. Illa idha kanat muttasilatan bi kafil khitab. Ya, kecuali jika isim fi'ilnya itu bertemu kaf khitab. Ya, misal contohnya alaika, ya, wadunaka, wahaka ila akhir, dan seterusnya. Fa'innaha tansarifu bima yunasibul mukhataba. Fanaqul, maka isim tersebut ya ditasrif sesuai dengan mukhatabnya yang diajak bicaranya. Maka kita katakan haka, ya, maka kita katakan ya haka mawdu'an yunasibuka wa hakum mawdu'an yunasibukum. Haka ya untuk mencocoki kamu, haku untuk kalian, ya mencocoki kalian. Ar-rabi taqumu asma'ul af'ali bi 'amalil fi'li nafsahu. Ya nafsuhu alladhi tanubu 'anhu fatarfa'u fa'ilan aw tansibu maf'ulan. Isim fi'il ini bisa beramal seperti amal fi'ilnya yang dia mengdigat, yang akhirnya ya dia ya menggantikan dari fi'il tersebut sehingga dia merofakkan fa'il dan menasobkan maf'ul bih. Contohnya, hayhatal amalu finnajah. Ya. Hai maksudnya, ba'udal amalu finnajah. Telah jauh angan-angan ya untuk sukses. Hayhata ismu fi'lin madin mabniun alal fathi. Hayhata ism fi'il madi ya mabni dengan tanda fathah. Al-amalu, al-amalunya fa'ilun lismil fi'li hayhata marfu'un bidomma. Sedangkan al-amal itu fa'il bagi isim fi'il hayhata marfu' dengan tanda domma. Contoh yang lain, mislu hayya ala salati ay akbil ala salah. Mari kita salat. Hayya is, ya, hayya ya ismu fi'lin amrin bima'na akbil. Isim fi'il amar maknanya akbil. Ya, marilah. Mabniun alal fathi, mabni dengan tanda fathah. Wal fa'il, fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu anta. Ya, domir mustatir takdiruhu anta. Alas salah, ya ha, alas salati, jarun wa majrur. Ya. Mislu contoh yang lain, hadari, hadari al-asad. Ya. Ay bimakna ihdar al-asada, hati-hati ada singa. Maka hadari ismu ismu fi'lin ya ismu fi'lin mabniun alal kasri isim fi'il amr ismu fi'lin amrin mabni dengan tanda kasrah wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta fa'ilnya dhamir mustatir ya takdirnya anta al asad maf'ulun bih ya al asadu maf'ulun bihi lismil fi'li am al amri hadari mansubun bil fathati yaitu maf'ul bih bagi isim fi'il amar yaitu hadari ya hadari ya kemudian contohnya saraftu junayhaini faqat ya ai bi makna saraftu junayhaini fayakfi maka artinya junayhaini junayhaini fayakfi aku membelanjakan dua junayh saja maka saraftu ya saraftu ya sarafa fi'lun madin wa ta'u fa'ilun dan tanya itu adalah fa'ilnya itu tanya itu adalah fa'ilnya kemudian junayhain itu maf'ulun bih mansubun bil ya mansub dengan tanda ya li'annahu musanna karena dia isim musanna faqat nah faqat alfa'u harfu atfin ya fa'nya huruf ataf qat ismu fi'lin mudari'in bima'na yakfi qat ini isim fi'il mudari' maknanya yakfi fi'il mudari'nya mabniun ala sukun mabni dengan tanda sukun wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa dan fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa mulahadhatun 'ammatun 'anil ismil mabni itu catatan-catatan umum berkaitan dengan isim mabni fi khatamil kalami 'anil ismil mabni nuridu fi ma yali ba'dul mulahadhatil 'ammati anhu ya pada bagian penutup ya tentang pembahasan isim mabni maka kami menginginkan ya untuk membahas sebagian catatan-catatan umum ya tentang isim mabni ini. Al-awwal yang pertama yalzamu akhiruhu akhiru kulli ismin mabniin halatan wahidatan minasukuni awil fathi awil dhammi awil kasri tabqa duna taghyirin wa yakunu ismul mabniyu fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin bihasabi ma yatatallabuhu mawdu'uhu. Jadi akhir dari setiap isim mabni itu selalu tetap dalam satu keadaan yaitu sukun, fathah, dhammah, kasrah ya tanpa ada perubahan. Dan isim mabni ini menempati posisi rafa, nasab atau majrur tergantung ya dari apa yang dituntut dari kedudukannya tersebut. Contoh mislu hadaru haula'i ar-rijalu ha telah hadir para lelaki ini maka haula ismu isyaratin mabniun ala sukun maka dia isim isyarah mabni dengan tanda Mabniun alal kasri, mabniun dengan tanda kasrah fi mahalli rafin fa'il. Ya, pada posisi rafa sebagai fa'il. Ar-rijal badalun lismil isyarati marfu'un bidhammah. Sedangkan ar-rijal ia badal bagi isim isyarah marfu dengan tanda dhammah. Contoh yang lain, ra'aitu ha'ula'i rijala, ha'ula'i ismun ya ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sedangkan haula ini adalah isim isyarah mabni dan tanda kasrah pada posisi mansub sebagai maf'ul maf'ul bih. Sedangkan ar-rijal ya ar-rijal badal ar-rijala badal badalun lismil isyarati mansubun bil fathati. Sedangkan ar-rijal itu badal bagi isim isyarah mansub dengan tanda fathah. Contoh yang lain, marartu bihaula irrijali. Ya, aku berpapasan dengan para lelaki ini. Haulai di sini ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli jarrin. Ya, isim isyarah mabniun dengan tanda kasrah pada posisi majrur karena ada huruf ba. Sedangkan ar-rijal badalun lismil isyarati majrurun bil kasrah. Dia badal bagi isim isyarah yang majrur dan dia majrur dengan tanda kasrah. As-sani al-asma'ul mabniyatu la tunawwanu. Ya la tunawwanu. Itu isim mabni itu tidak bertanwin. Wa idha kana al-ismul mu'rabu mabniyan bina'an 'aridan kama fil halatil musyari ilaihi bis-safhati ar-raqam. Ar-raqam al-mi'ah wa isnan wa khamsun. Kalau di buku ana itu 152 ya, atau di kitab aslinya itu ya ar-raqam ya wahid wahid wasamanun 81 ya 81. Fa innahu la yunawwanu, maka di sana tidak maka isim tersebut tidak ditanwin. Jadi isim-isim mabni itu tidak ditanwin apabila isim mu'rab dimabnikan dengan mabni yang bina'an aridon sementara saja ya, sebagaimana yang telah ditunjukkan ya pada halaman 152 kalau dicetakan ana itu halaman 152 atau halaman 81 untuk buku aslinya, yaitu yang mabni temporal saja ya. Jadi mabni tapi dia tertentu saja. Ya fa innahu la yunawwanu, maka dia tidak ditanwin. Contohnya mislu ya Muhammadu lai wa laisa ya Muhammad. Ini kan ketika munada ya. Munada itu kan mabni ya mabni ala dhommi ya. Wa laisa ya Muhammadun, bukan ya Muhammadun tapi ya Muhammadu. Ini kalau menyeru nama ya. Alam. La rajula fid dari. Rajul isim la ini mabniun ala ma yunsabu bihi ya. Mabni dengan tanda bagaimana dia mansubnya. Mansubnya kan fathah. La rajula fid dari wa laisa la rajulan fid dari, bukan la rajulan fid dari. Ini sementara saja karena aslinya Muhammad dan rajul ini mu'rab ya. Muhammad dan rajul ini mu'rab. Kemudian tahiyatun thayyibatun wa ba'du. Ya, walaisa wa ba'dun. Ya, walaisa wa ba'dun. Jadi ba'du saja. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.